طيب. قال الإمام يحيى بن شرف أبو زكريا النووي رحمه الله: الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده. باب yang keenam في آداب القراءة, adabnya membaca, yaitu membaca Al-Quran. Wahuwa mu'zamul kitab, dan ini adalah, bab ini adalah mu'zamul kitab, bagian yang besar dari kitab ini. Wa maksud, dan tujuan ditulisnya kitab At-Tibyan ini sebenarnya masalah adab membaca Al-Quran. Qala hadzal bab wa maksudul kitab, kata beliau, bab ini itulah tujuan kitab ini. Tujuan kitab ini ditulis. Intinya di bab ini, bagaimana adab kita ketika membaca Al-Quran. Wa huwa muntashirun jiddan, dan itu sangat banyak. Muntashir, tersebar. Sangat banyak adab-adabnya. Wa ana ushiru ila atrafi min maqasidi, wana usyiru, dan aku mengisyaratkan, ila atraf, kepada atraf. Atraf itu ujung, ya, ujung-ujungnya. Min maqasidi, dari tujuan-tujuannya. Nah, jadi tidak dibawakan semuanya, dibawakan sebagian-sebagian. Karohatal italati, khawatir kepanjangan. Wa nam karoha, karoha itu tidak senang untuk panjang. Karoha talitolah, ya. Karoha, benci atau tidak senang untuk terlalu panjang pembahasannya. Wa khaufan, khawatir, ala qari'ihi, bagi pembacanya, al malalah, bosan karena saking panjangnya pembahasannya. Jadi beliau kemudian tulis secara ringkas, tidak dibawakan semua naam akwal. Fa awwalu dzalika, dan yang pertama dari bab ini, dari adab membaca Al-Qur'an, annahu yajibu 'alal qari'i al-ikhlasu, bahwasanya wajib al-qari'i, bagi al-qari', bagi orang membaca Al-Quran, al-ikhlasu, ikhlas. Yajibu al-qari'i al-ikhlasu. Nah, wajib bagi orang membaca Al-Quran itu ikhlas. Kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu. Wa mura'atul adab ma'al Qur'an, mura'ah, dan menjaga adab bersama Al-Qur'an. Hendaknya ketika membaca Al-Qur'an ikhlas, meniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fayam bagi ayastahdhira fi nafsih, fayam bagi, maka hendaknya ayastahdhira, untuk menghadirkan, fi nafsihi, pada dirinya, annahu yunajillah ta'ala, dia sedang bermunajat kepada Allah ta'ala, dia sedang bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika sedang baca Al-Quran. Jadi bayangkan, hadirkan, seakan-akan kita sedang bercakap-cakap, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika baca Al-Qur'an. ويقرأ على حال من يرى الله تعالى ويقرأ dan dia membaca ala hal atas keadaan man yara Allah, orang yang melihat Allah Ta'ala seakan-akan ya. Karena hamba-hamba Allah tidak bisa melihat Allah di dunia. Ketika membaca Al-Quran seakan-akan kita melihat Allah Ta'ala, sehingga kita seakan-akan sedang berdialog dengan Allah. Nah, fa innahu in lam yakun yarahu, dan sesungguhnya dia jika tidak bisa melihatnya, dan enggak akan bisa. Fa innallaha ta'ala yarahu, kita meyakini Allah itu melihat kita. Ini tingkatan ihsan. Nah, ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Baik. Ini penting untuk kita ketika membaca Al-Quran, kita merasa kita sedang berdialog dengan Allah. Karena seringnya kalau kita membaca Al-Quran seakan-akan itu untuk orang lain. Peringatan-peringatan yang di dalam Al-Quran seakan-akan itu untuk orang lain. Nah, sering kita ulang-ulangi ini. Suratul Fatihah yang sering kita baca di dalam setiap rakaat kita. Allah menyebutkan di situ al-maghdhub wadh-dhalin. Golongan hamba-hamba Allah yang Allah murkai dan golongan hamba-hamba Allah yang sesat. Golongan hamba-hamba Allah yang punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Dan golongan hamba-hamba Allah yang beramal tanpa didasari ilmu. Ketika kita membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, yang kita bayangkan, oh itu kan orang Yahudi, itu kan orang Nasoro, yang mereka punya ilmu tapi enggak diamalkan, yang mereka beribadah tapi enggak punya ilmu, tidak merasa bahwasanya penyakit itu juga menjangkiti kita, tidak merasa bahwasanya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan seperti itu. Seakan-akan itu kisah orang lain, itu tidak ada kaitannya dengan kita. Nah, maka setiap membaca Al-Quran kita hadirkan hati kita, kita sedang bermunajat kepada Allah. Setiap peringatan-peringatan itu peringatan untuk kita. Ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu, ini aku yang dipanggil. Setiap ayat yang di situ dibuka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, pasti Allah setelahnya akan menyebutkan sebuah perintah yang Allah perintahkan atau sebuah larangan yang Allah larang. Jika kita mendapatkan ayat yang diawal dengan panggilan, pasti setelahnya Allah akan menyebutkan sebuah perintah atau Allah menyebutkan sebuah larangan. Sebagaimana kalau kita membaca, melihat surat yang awalnya itu huruf-huruf hijaiyah kayak Yasin, Alif Lam Mim dan semisalnya, Alif Lam Mim Sad, itu setelahnya pasti Allah berbicara tentang Al-Quran. Setelahnya Allah berbicara tentang Al-Quran. Nah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, pasti setelahnya Allah berbicara tentang Al-Quran. Baik. Maka setiap ayat yang diawali dengan panggilan, di situ ada perintah atau ada larangan. Maka hadirkan, oh ini saya diperintah, oh ini saya yang dilarang, saya harus jalankan atau saya harus tinggalkan. Merasa dia sedang berdialog, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang pertama. Setiap membaca Al-Quran, ikhlaskan niat untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya. Membaca, menghafal, baik, semuanya niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala faslun fi istihbab as-siwak li qira'atil Qur'an. Faslun, tentang disunnahkannya bersiwak ketika akan membaca Al-Qur'an. Nah, ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Inilah pentingnya kita mempelajari dan membaca kitab-kitab para ulama. Masih banyak amalan-amalan yang belum kita ketahui, baik itu perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah. Kita luput untuk tidak menjalankan kesempatan besar itu karena kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita karena kita malas untuk membaca, malas untuk belajar. Nah, baik. Di antaranya di sini adab sebelum baca Al-Quran itu bersiwak. Bersiwak. Nah, sebuah ilmu yang mungkin pernah kita dapatkan, ada yang mungkin belum pernah membacanya tentang masalah ini, sunnahnya bersiwak sebelum baca Al-Quran. Tinggal sekarang pertanyaannya, ketika ini pernah kita dapatkan dan belum pernah kita amalkan, sekarang diingatkan kembali, ketika baca lagi yang kedua, oh, diingatkan kembali, oh ya sunnah, mungkin dahulu lupa. Nah, bersiwak li qira'atil Quran. Dalam pembahasan siwak, laula ana suka ala ummati lamartum bisiwak inda kulil wudu au inda kulis sholah. Di situ diterangkan, para surah biasanya disebutkan kapan waktu-waktunya bersiwak, di antaranya ketika akan membaca Al-Quran. Kata disebutkan orang yang membaca Al-Quran itu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Qala wa yanbaghi idza arada al-qira'ah. Dan hendaknya jika akan membaca, ayunadzifa famahu, untuk membersihkan mulutnya, bisiwaki wa ghairihi, dengan siwak dan selainnya. Dengan siwak dan selainnya. Wal ikhtiyaru fi siwak, dan pilihan dalam siwak itu, an yakuna bi'udin min arak, dari batang pohon arak. Batang pohon arak. Nah, ini kayu siwak yang masyhur, yang sering kita jumpai, menggunakan itu, kayu siwak. Wa yajuzu bisairil aida, dan boleh pula bersiwak dengan batang pohon apapun. Enggak harus dari pohon arok. Ya. Apa yang ada di sekitar kita misalnya? Pohon apa? Nah, batangnya yang bisa dipakai untuk bersiwak, untuk menggosok giginya. Wa bikulli ma yunadzifu, dan dengan semua apa-apa yang bisa membersihkan, bukan hanya dengan batang pohon. Apapun yang bisa dipakai untuk membersihkan. Kata beliau rahimahullah, kal khirqah al khasinah, seperti menggunakan kain yang khasinah, kain yang kasar. Bersiwak menggunakan kain yang kasar. Wal usnan, di situ kan hamzahnya itu ada yang ada dua harokat itu. ya, ada yang kasroh, ada yang mumah. Itu boleh dibaca dua-duanya. Ya, jadi di kitab ini biasanya jika boleh dibaca dua-duanya dikasih semuanya. Usnan atau isnan itu nama pohon, kayak pohon bidara. Ya, dia ditumbuk daunnya kemudian keluar busa. Pohon bidara dipakai untuk memandikan jenazah, diambil busanya, ya, bukan daunnya. Jadi daunnya ditumbuk keluar busa kemudian untuk menggosok kulitnya si mayit. Ini pohon bidara. Kayak ini al isnan. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Nah, apapun yang bisa dipakai untuk menggosok giginya. Ya. Kalau zaman sekarang ada sikat gigi. Bisa dan boleh. Wa fi husuli bil isba al khashinah. Wa fi husuli, dan khusul berhasilnya. Ya, siwa itu bolehnya, siwa itu dengan isba. Isba itu jari, jari tangan. Ya. Dan isba ini ada 10 bacaan. Boleh semua betul cara membacanya. Isba, usbu, ya, semuanya boleh, ada 10 bacaan. Nah, dan tentunya di sini tidak bisa dikasih harokat semuanya. Bil isba, usbu, ini semuanya betul. Jadi kalau misalnya imtihan terus ditulis apapun, betul. Ya, untuk khusus al-isba ini. Ada 10 bacaan. Jari yang kasar, ya. Menggunakan tangan, menggunakan jari ketika enggak ada siwa. Nah, apakah boleh siwaan menggunakan jari? Ya, menggunakan jari yang kasar. Salah satu aujul ashabi Syafi'i rahimahullah, ini ada 3 pendapat di kalangan madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Bersiwa menggunakan tangan. Asuruma, yang paling masyhur, annau la yaghsulu, enggak boleh, enggak bisa. Bersiwa menggunakan tangan, menggunakan jari. Wa tsani, yang kedua, yaghsulu, bisa. Pendapat yang kedua. Wa tsalis, pendapat yang ketiga, yaghsulu illam yajid ghairaha, bisa dipakai bersiwak jika enggak ada yang lainnya. Enggak ada batang siwa, enggak ada kain, ya, enggak ada apapun. Baik, maka bersiwak menggunakan jari ini boleh. Wala yaghsulu in wajada, tapi kalau ada yang lainnya tidak boleh. Tidak dianggap dia bersiwak dengan menggunakan jarinya. Nah, intinya di sini ikhwani fiddin azani wa azakum, kalau sampai bersiwak menggunakan jemari, menggunakan jari, menunjukkan ya betul-betul ditekankan untuk bersiwa sebelum qiraatul Quran. Ya. Sebagaimana kalau berangkat sholat Jumat, ya, itu sunnahnya itu menggunakan minyak wangi. Meskipun adanya minyak wanginya perempuan itu tidak apa-apa. Minyak wanginya perempuan itu yang tidak beraroma. Nah, intinya yang penting wangi. Sama dengan yang penting siwaan. Enggak ada batangnya, batang pohon, enggak ada kain, pakai jari. Baik. Ditekankan untuk bersiwa. Baik. Qala rahimahullah. Baik, bersiwa ini para ulama ikhtilaf menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kiri. Ada yang berpendapat menggunakan tangan kanan karena ibadah. Ada pendapat menggunakan tangan kiri karena izalatul adha, karena menghilangkan kotoran, menggunakan tangan kiri. Terus mana yang benar? Ya, dua-duanya boleh, ya, karena tidak ada ketentuan tangan kanan tangan kiri. Nah, qala rahimahullah wa yastaqu ardhon, cara bersiwak, cara gosok gigi itu ardhon. Ardhon itu gini, melebar dari atas ke bawah ini. Bukan gini, ya. Jadi sikat gigi itu bukan gini, gini. Bersih pagi itu dari atas ke bawah. Bukan gini, bukan memanjang ya. Baik, ardhon. Mubtadi'an bil janibil aiman min fami. Dia diawali dengan bagian kanan dari mulutnya. Bagian kanan dari mulutnya. Ini cara bersiwak. Cara gosok gigi. Bagian kanan dari mulutnya. Baik. Fayanwi bihi al-i'tiyan bis sunnah. Dan niatkan untuk menjalankan sunnah. Niatkan untuk menjalankan sunnah. Baik. Qala ba'dul ulama. Berkata sebagian para ulama, yaqulu inda siwak. Tatkala bersiwak, dia berdoa, Allahumma ya Allah barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah aku barokah padanya, wahai arhamar rahimin. Ya. Baik. Ini doa yang dibaca ketika bersiwak. Tapi bukan dari Rasulullah ya. Ini doa bukan dari Rasulullah. Nah, maka disebutkan di situ di footnote nomor 3. Disebutkan di situ qala Imam Nawawi fil Majmu', Majmu' Sharhul Muhaddab. Nah, di situ disebutkan qala ba'du ashabina istahabu ayyakula inda tidak siwak, disunahkan untuk mengucapkan ketika memulai si bersiwak, Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkan dengan siwak ini gigiku. Wasuddabi na'am, dan keraskan dengan siwak ini lisati. Naam, yakni apa? Gusinya. Keraskan dengan siwak ini gusinya. Karena siwak itu juga yang disiwaki nanti disebutkan bukan hanya giginya ya. Lisan, lidah, kemudian gusi. Wasbit biha lahati. Asbit, tetapkan, kuatkan dengannya lahati. Lahati itu apa ya? Kalau orang terjemahkan itu anak lidah. Tahu enggak anak lidah? Anaknya lidah. Kalau mulut itu dibuka gini ya. Terus lidahnya diangkat gini. Bawahnya itu ada kayak mulut goa itu. Ya, ada kayak gininya. Apa itu namanya? Nah, kalau orang dilihat apa amandel atau apa itu. Nah, itu ada yang ada indil-indilnya itu. Nah, itu namanya anak lidah. Baik, itu namanya lahat. Ya. Kuatkan. Itu juga termasuk yang disiwaki. Ya. Itu kalau disentuh sedikit aja muka itu kudu muntah ya. Nah, itu banyak fungsinya itu. Itu untuk apa? Membasahi kerongkongan itu dengan adanya anak lidah itu, lahati. Itu fungsinya. Wa barik li fi ya arhamar rahimin. Kemudian kata Imam Nawawi, wa hadzal ladzi qalahu, dan ini yang diucapkan, wa illam yakul aslun, meskipun tidak ada asalnya, enggak ada asal dari sunnah. Doa ini enggak ada asal dari sunnah. Kalau baca doa ini jangan memiliki akhirnya ini datang dari Rasulullah, tidak, ini enggak ada asal dari Rasulullah. Rasul enggak nyentuhkan ini. Fala ba'sa bihi fa inna du'a'un hasan. Kata beliau, enggak apa-apa untuk berdoa dengan ini karena ini doa yang bagus. Tapi jangan berkeyakinan ini doanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu kan ada dari Al-Qur'an, ada dari As-Sunnah, ada dari diri kita ya. Yang kita enggak tahu dari Al-Qur'an atau tidak, wis kita njaluk apa, minta apa, kan itu doa dengan redaksi kita. Itu tidak apa-apa, tidak harus dari Al-Quran wa Sunnah. Tapi tentunya jika doa itu contoh ke Rasul, tentunya lebih afdol. Kita punya keperluan kan macam-macam. Kadang ini kalau pengen minta ini apa ya doanya Rasul, kan tidak ngerti. Yus doa dengar redaksi kita, karangan kita sendiri. Tidak ada masalah dalam setiap doa. Baik menggunakan bahasa Arab maupun menggunakan bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa apapun. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Jadi jika mau berdoa menggunakan doa ini ketika bersiwak, jangan meyakini ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau itu bukan dari Rasulullah, jangan kemudian dirutinkan. Kalau sesuatu yang rutin itu akan dianggap sebagai sunnah. Tidak ada di Rasulullah tuntunan untuk membaca doa khusus ketika bersiwak. Qala Al-Mawardi min ashabi Syafi'i. Berkata Al-Mawardi dari mazhab Syafi'i, yustahabu disunnahkan, disenangi, ayastaka fi zahiril asnan wa batiniha, untuk bersiwak, mensiwaki, menggosok bagian luar dan bagian dalam giginya. Bagian luar dan bagian dalam giginya. Wa yumirru siwaka ala atrafi asnanih, dan melewatkan siwak di atas ujung-ujung giginya. Wa karasi adrasi, dan juga gerahamnya. Wasafi halqih, dan langit-langit tenggorokannya. Imroran rafiqan, dengan menggosoknya secara lembut. Baik, ini bagian yang disiwai. Jadi bukan hanya bagian depannya, tapi juga bagian dalamnya. Baik. Karena area dalam, ya, maka diingatkan di sini. Qalu wa yambagi ayastaka biudin mutawassit. Hendaknya bersiwak itu dengan batang yang tengah-tengah, pertengahan. La sadidil buyusah. La sadid yubusah. Tidak terlalu basah, wala sadid rutubah, tidak terlalu kering, ya, dan tidak terlalu basah, tidak terlalu kering siwaknya, terlalu kering itu nanti akan melukai, ya, dan tidak terlalu basah, tapi pertengahan. Wa istadda yubsuhu layanahu bilma, jika sangat keras maka dilembutkan bilma, dengan air. Siwak itu dilembutkan menggunakan air. Wala ba'sa bistikmali siwaki ghairi bi'idni. Tidak apa-apa menggunakan siwaknya orang lain dengan seizinnya. Pinjam siwaknya orang lain. Tapi kalau di masa pandemi ya jangan. Khawatir menular. Dia menggunakan siwak sendiri-sendiri. Nah, wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi. Adapun jika mulutnya itu najis karena ada darahnya, aw ghairihi, atas lainnya, fa inna yuqra'u qira'atul Qur'an qabla ghasli. Makruh hukumnya membaca Al-Quran sebelum digosok. Jika ada yang najis di mulutnya. Wal tahrumu, terus apakah haram untuk baca Al-Quran? Qala ruyani min ashabi Syafi'i. Nah, radhiyallahu anhu taradini untuk para sahabat. Min ashabi Syafi'i rahimahullah an walidih yahtamilu wajhain, memiliki dua kemungkinan. Bisa haram, bisa tidak. Baik. Maka disebutkan di situ as-sahih la yahkum. Disebutkan di fatwa nomor 2 itu ya. Ahadu ma la yajuzu. Pendapat yang pertama tidak boleh membaca Quran ketika di mulutnya ada sesuatu yang haram. Naam. Lil khurmah. Untuk penghormatan. Kama la yajuzu masul mushaf wa yaduhu najasa. Sebagaimana tidak boleh menyentuh mushaf ketika tangannya itu ada najisnya. Wasani yajuzu wa yukrahu. Pendapat yang kedua boleh tapi makruh. Kama yajuzu qira'atu muhdisan, sebagaimana orang yang junub atau orang yang hadas membaca Al-Qur'an boleh tapi makruh. Itu makna taib yahtamilu wajhain. Ada dua pendapat. Nah, ada dua pendapat, yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh tapi makruh. Taib. Jika membaca Al-Qur'an dengan posisi mulutnya ada sesuatu yang haram atau taib. Ada enam sesuatu yang najis, sesuatu yang najis. Qala faslun. Pasal berikutnya. Taib. Qala Imam Nawawi rahimahullah faslun fi hukmi qira'atil Qur'an bighairi taharati. Fasal tentang hukum membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak suci, bighairi tahar. dalam keadaan berhadas. Wa yustahabu an yaqra'a wa huwa 'ala taharatin. Disunnahkan membaca Al-Qur'an dia dalam keadaan suci. Fa in qara'a muhditsan, jika dia membaca dalam keadaan berhadas, jaza ijma'ul muslimin, maka boleh bi ijma'il muslimin. Sepakat kaum muslimin boleh bagi orang yang berhadas untuk membaca Al-Qur'an. Wal hadis fihi kathiratun ma'rufah. Dan hadisnya tentang masalah ini banyak dan sudah diketahui, sudah terkenal. Ya. Bolehnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas. Qala Imamul Haramain rahimahullah, wa la yuqalu irtakaba makruhan. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berhadas tidak dinyatakan dia itu menjalani suatu yang dimakruhkan. Wal wadharikul afdol, tetapi orang itu meninggalkan suatu yang afdol, yang lebih utama. Jadi ketika ada seorang yang hadas, gak punya wudu, dia baca Al-Quran tidak dinyatakan dia menjalankan perkara yang makruh, tidak. Tapi dinyatakan dia itu meninggalkan suatu yang afdol. Afdolnya itu dalam keadaan suci. Fa'ilam yajidil ma', jika dia tidak mendapatkan air membaca Quran, tayamama, tayamum dia jika enggak ada air. Wal mustahadhatu, mustahadhah, ya, perempuan yang keluar darah terus enggak berhenti-berhenti, ya, itu namanya mustahadhah, istihadhah. Fi zamanil mahkum bi annahu tuhrun, di zaman, di waktu yang dihukumi bahwasanya itu waktu sucinya. Jadi kalau orang, kalau perempuan itu keluar darah terus sebulan penuh, dua bulan penuh, seterusnya keluar darah, ya, maka nanti dilihat kebiasaannya. Kalau biasa haidnya itu awal bulan misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7, itu dia dihukumi haid. Selepas itu dihukumi suci. Ya, yang dimaksudkan di sini, fi zamanil mahkum bi anau tuhrun. Ya, ini di luar masa haidnya, ya, di luar masa haidnya, nah, di luar kebiasaan haidnya. Kalau dia baca Al-Quran itu hukmuha hukmul muhdits, hukumnya hukumnya orang yang berhadas. Jadi orang perempuan istihadhah boleh membaca Al-Quran di waktu dia yang dihukumi saat itu waktu sucinya. Wa ammal junubu wal haidhu, adapun orang yang junub, hadas besar, dan perempuan yang haid, fa innahu yahrumu alaihima qira'atul Qur'an, haram bagi keduanya untuk membaca Al-Qur'an. Perempuan yang haid, sedang haid, termasuk di dalamnya perempuan istihadhah di waktu yang biasanya dia haid, ya, di waktu yang biasanya dia haid, haram menurut pendapatnya madzhab Syafi'i untuk membaca Al-Qur'an. Demikian pula orang yang junub. Sama'an kana ayatan aqalla minhu, sama saja apakah hanya satu ayat atau kurang dari satu ayat, enggak boleh untuk membaca Al-Qur'an. Bagi perempuan yang haid dan orang yang berhadas besar. Wa yajuzu lahumā, boleh bagi keduanya. Keduanya ini adalah kita sedang bicara perempuan yang haid dan orang yang junub. Ya. Maka boleh bagi keduanya ijra'ul Qur'an ala qulubihima, untuk membaca Al-Qur'an di hati keduanya min ghairi talaffuzin, tanpa dilafadzkan. Membaca dalam hati. Ya, ini boleh. Wa yajuzu lahumā, boleh pula bagi keduanya an-nadhru fil mushaf, untuk melihat mushaf, ya, melihat mushaf dan membaca dalam hati, ya. Ini melihat tok, tidak menyentuh, ya, melihat tok, ya. Karena sebagian pendapat, pendapatnya madzhab Syafi'i kan tidak boleh menyentuh Al-Quran ketika hadas. Wa imraru alal qalbi, dan melewatkannya di hati, membaca dalam hati. Wa jama'al muslimun, kaum muslimin sepakat ala jawazit tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir, boleh ya. Bagi yang berhadas, bagi yang haid, untuk mengucapkan subhanallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk mengucapkan alhamdulillah, untuk mengucapkan Allahu akbar, ini boleh. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, serta bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi perempuan yang haid, bagi orang yang junub, ini boleh. Wa ghairi dzalika minal adzkar, dan zikir-zikir yang lainnya, lil junubi wal haid, bagi orang yang junub dan yang haid. Qal ashabuna, wa kadza idza qala insan, demikian qal ashabuna, berkata mazhab kami. Demikian pula idza qala insan, jika dia menyatakan kepada seorang, khudzil kitaba biquwwah, ya, ambilkan kitab itu. Tapi dia pas lafaz yang diucapkan ini kok ada dalam Al-Qur'an, khudzil kitaba biquwwah. Ya. Wa qasada bi ghairil Qur'an, dia niatkan bukan baca Al-Qur'an. Dia niatkan minta orang itu untuk ngambil kitab. Nah, bukan dengan niatan baca Al-Qur'an. Baik. Fa wajaisun, maka boleh. Ya. Ini tergantung niatannya. Wa kadza ma asbah, demikian pula yang semisalnya. Qalu, mereka menyatakan wa yajuzu lahuma ayyaqula indal musibah. Boleh bagi keduanya, bagi yang haid, bagi yang junub, ketika mendapatkan musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada dalam Al-Qur'an. Lafaz ini ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ada dalam Al-Qur'an. Idza lam yaksida al-qira'ah, jika tidak bermaksud, tidak berniat dia membaca Al-Qur'an, boleh. Sebagaimana kalau kita sujud, kan dilarang baca Al-Qur'an. Tapi ketika dalam sujud kita berdoa dan kebetulan doa itu ada dalam Al-Qur'an, maka boleh. Karena niatan kita berdoa, bukan niatan baca Al-Qur'an. Seperti ini ya. Niatan orang ini adalah berzikir atau bicara kepada seorang, bukan dengan niatan baca Al-Qur'an. Qala ashabuna al-Khurasaniyun, berkata sahabat-sahabat kami dari Al-Khurasan, Khurasaniyun, orang-orang Khurasan, wa yajuzu ayyakula indaruku bidabah, boleh bagi keduanya, yang haid dan yang junub, ketika naik kendaraan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lil muqrinin. Dia niatannya bukan baca Al-Qur'an. Dia niatannya berdoa, tapi bukan baca Al-Qur'an. Meskipun ini lafaznya ada dalam Al-Qur'an. Wa inda du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idza lam yuqsad bihil Qur'an, jika dia tidak bermaksud dengannya membaca Al-Qur'an. Dia berdoa. Berdoa dengan membaca doa ini, dan kebetulan doa yang dia lafadzkan itu ada dalam Al-Qur'an. Jika dia niatnya berdoa bukan baca Al-Qur'an, maka itu diperbolehkan. Qala Imamul Haramain, fa in qala al-junub bismillah. Jika orang yang junub itu mengucapkan bismillah au alhamdulillah, atau mengucapkan alhamdulillah mungkin ketika mau makan, mungkin ketika bersin ya. Fa in qasada al-qira'ah asho, kalau dia niatnya membaca Al-Qur'an, maka dia telah bermaksiat. Wa in qasada dzikr, jika niatannya itu dzikir, aw lam yaqsid syai'an, atau tidak berniat apapun, lam ya'tham, dia tidak berdosa. Wa yajuzu lahumā, boleh bagi keduanya qira'atu mā nushhat tilawatuhu, boleh dia membaca apa-apa yang telah dihapuskan bacaannya di dalam Al-Qur'an. Ta as-sayhu wa sayha idza zanaya farjumuhuma, ini lafaz yang telah dihapus dari Al-Qur'an ya, boleh, karena bukan, tidak ada dalam lafaz Al-Qur'an. Naam, ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah ya, ini hukum bagi orang-orang yang junub kemudian membaca Al-Qur'an. Baik, dan sudah kita lewati ketika kita membaca Bulughul Maram, ya, tentang hukum bagi orang-orang yang junub atau orang-orang yang haid, ghaib. Bagaimana hukumnya ketika membaca Al-Quran? Nah, maka tidak ada dalil yang sahih yang kemudian melarang perempuan yang haid atau orang yang sedang junub ghaib untuk membaca Al-Quran. Nah, itu pendapat yang sahih. Nah, sehingga Semungpil rahimahullah menyatakan fala ba'sa insyaallah antaqra al-Qur'an wa antal junub. Tidak mengapa kamu baca Al-Qur'an kamu dalam keadaan junub. Al-mar'ah taqra al-Qur'an wa hiya haid. Atau perempuan sedang haid untuk membaca Al-Qur'an, karena tidak ada hadis yang sahih na'am yang melarangnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Adapun yang kita baca ini adalah dari pendapat yang mazhab Syafi'i, ya, yang menyatakan larangannya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Khairuddin azani wa azakumullah. Ada pertanyaan diajukan kepada Lajnah Daimah. Hal yajuzu lil insan, bolehkah bagi seorang ayal aba ayya lu'batin, bermain dengan permainan apapun, ma insan jartadi sirwalan qasiran, bermain dengan orang yang menggunakan celana pendek? Bagaimana hukumnya bermain dengan orang yang mengenakan celana pendek, orang dewasa? Dijawab Lajnah Daimah, la yajuzulaka al'ab ma'a man dzakarta. Tidak boleh bagimu bermain bersama orang yang seperti kamu sebutkan tadi, menggunakan celana pendek. Wadzalika lilkisafil aurah, karena terbukanya aurat. Wa khaufil fitnah, dan khawatir fitnah. Wal auratu lirajuli ma baina surrah war rukbah, dan auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Nah, ini disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Sehingga permainan apapun yang di situ ada orang-orang yang kita ajak main menggunakan celana pendek, berarti dia menyingkap auratnya, maka tidak boleh bermain dengan mereka. Apakah sepak bola atau berenang misalnya, campur baur dengan mereka yang mengumbar auratnya, baik permainan apapun, kata Lajnah Daimah, baik tidak diperkenankan. Khawatir fitnah dan juga menyingkap aurat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.